Tiap aku mendengar suara kamu, rasanya mau bilang iya. Maafkan kamu, terima kamu kembali. Aku tahu kamu sangat menyesal. Aku pun juga tak sempurna. Cerita kita tiada yang bisa gantikan. Namun ada satu yang terjadi, hatiku cinta kamu tapi tak bisa mau kembali lagi. Bisa rasa seperti